Ayah, ini hari ayah. Jadilah kepala keluarga. Jadilah pemimpin. Pemimpin rohani. Seorang imam yang membawa anak-anak itu berjalan. Karena anak akan melihat figur itu. Ingat ya, anak kita gak selalu ngerti kita loh. Anak-anak belajar juga bisa terlambat. Kadang sudah kita mati, mereka baru ingat. Karena itu saya tidak berhenti. Dan saya selalu berharap, dan kami sebagai orang tua, suami, istri, terus pokoknya lakukan bagian kita. Kenapa saya ingat betul nenek saya? Saya suka jengkel sama nenek saya. Nah, nenek saya ini tergolong pelit. Kalau marah, aduh cerewetnya gitu ya. Tapi dia bawa saya pergi dagang. Ikul barang dagangan di kepalanya. Saya ngangkat aja berat di kepalanya. Saya nggak ngerti bagaimana leher itu bisa kuat. Terlatih. Lebaronan pergi jualan. Teliti luar biasa. Tapi kalau saya liburan ikut dia, padahal sebetulnya ikut itu pergi lagi ke lebih ke kampung istilahnya gitu. Kita dari Siantar pergi. Itu maronan namanya ya. Jadi jualan musiman, mingguan gitu. Oh, jualan ini, jualan itu. Tapi saya ingat kegigihan dia. Dia sering kali cerita ini dan saya gak akan pernah bisa lupa. Dan kembung, kita bilang ikan tude ya. Dan direbus dari keranjang itu, dibeli. Kagak pakai digoreng lagi, dibelah dua. Saya dapat separuh, enggak, dibelah dua lagi. Dapat seperempat. Saya makan seperempat, dia seperempat. Saya gak berani tambah. Pengen. Hanya nasinya lebih banyak. Lauknya cuma itu. Lalu ada garam cocol. Yang ada cabai. Ya gigi dia hitung satu-satu-satu. Dia besarkan anak-anaknya. Sampai semua berhasil. Dengan keringatnya itu. Tapi saking dia keras hidupnya. Jadi kayak Osin gitu ya. Osin itu kan keras berjuang. Tapi jadi cerewet terus pada anaknya. Sampai anak-anak susah ngerti dia. Tapi saya akhirnya belajar mengapresiasi orang. Jangan terlalu gampang bilang, mulutnya terlalu gini-gini. Lihat perjuangannya. Anak-anak seringkali gagal menilai orang tua. Tapi memang kita juga gagal menyampaikan pesan pada mereka. Perjuangan itu. Hanya nenekku dipanggil Tuhan. Hari ini harus kuakui. Semangat kerja kerasku. Aku belajar dari nenekku. Apa juga Uber. Kita cerita yang ku dengar masuk di kuping. Dulu terabaikan, ya toh ya. Ah, jengkel aja sama nenek dulu kalau lagi masih anak-anak. Tapi sudah dia tidak ada, justru tuh mulai numbuh keluar, unconscious dulu, masuk ke sub, masuk ke conscious. Jeder, jeder, jeder, jeder, jeder. Jadi bekal. Terus yang kekasih, banyak hal yang bisa kita pikirkan dalam hidup kita. Bagaimana kita bertanding dan bagaimana kita berkelahi dalam hari-hari kita. Jadilah ayah. Di keluarga kami tidak punya ayah yang baik. Role modelnya jelek. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Di hari hidupku, di pernikahanku, masih bisa datang pada dia walaupun dia maki-maki aku. Tapi paling tidak aku tahu bagaimana bakti anak pada ayah. Karena bagaimanapun, saya jadi anak yang cukup disegani karena bapakku. Bapak saya itu tentara, PM. Jadi anak-anak muda preman-preman, anaknya Pak Sirait gak ada yang ganggu, gak ada yang pegang. Yang ada ngasih permen, ngasih duit, suka bagi-bagi tuh. Saya jadi rasa begitu, mau nonton bioskop, lihat-lihat, dari belakang kau, masuk. Dulu kalau bioskop kan pintunya dari depan, pintu samping keluar kan, pintu samping dibuka kita masuk. Buka sebentar masuk baru, nontonlah kita di situ kan. Ya. Saya ingat dulu ya, ada saya jengkel dengan papa saya karena saya punya konflik pribadi dengan berkelahi dengan dia juga ada sering gitu. Tapi saya juga harus akui loh, saya bangga juga. Ya, dia paling tidak memberi proteksi pada saya walaupun tidak langsung. Tapi memang begitu, kalau anaknya dengar dia ganggu, siapapun habis sudah. Jadi orang tahu betul dia dan gak akan ganggu anaknya. Tetapi kemudian susurah batin ini menjerit, lalu pertanyaannya sekarang adalah, aku jadi ayah kan gitu ya. Engkau jadi ayah, entah apa kesanmu tentang papamu, silakan.